Mayoritas ulama mengatakan bahwa sutra itu mustahil. Mana dalil yang bukankah yang semuanya adalah wajib karena perintah? Ada sebuah hadis, hadis bahkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi tidak bayar tidak, bukan tidak bayar sutra tidak. Nabi sholat waktu di Musdalifah tidak menghadap ke dinding, tidak disebutkan tidak menghadap ke sutra, bukan itu. Ketika disebutkan bahwasanya beliau sholat tidak menghadap ke dinding, maka dipahami oleh ulama bahwasanya nanti tidak disebut. Tapi tidak ke dinding bukan berarti tidak disebut. Ya, tadi kami menajamkan pisau kumandul atau harpa atau anak. Ya, berarti pada zaman dulu memang tidak sengaja dikuatkan papan seperti tidak proteksi. Kita lebih masjid sebagai memudahkan bagi seorang untuk kalau seadanya tidak ada tempat menjadikan sebagai sutra, ada sesuatu barang terjadi. Hukum asalnya kita sutra terbintis atau yang atau orang yang duduk tidak ada takandus, ya, tidak ada pembebanan-pembebanan. Tapi apakah yang buat tidak ada semua yang diminta? Wallahualam. Pembatas antara laki-laki dan perempuan dahulu tidak ada. Ya. Tapi seorang wanita mengatakan, kalau tutupkan pantat imam saja dari hati. Artinya apa? Imamnya agak kecil, ya, belum balik. Nah, artinya kelihatan bahwa hadis yang mengatakan bahwa saja sahabat laki-laki yang depan utama, perempuan paling belakang. Semakin jauh antara laki-laki dan perempuan lain. Nah, sekarang ada sutra, ada sitir, ada hijab antara perempuan. Apakah sesuatu yang mutlak? Ini adalah apa namanya masalah dosa. Sebuah kemaslahatan, sebuah media yang mengatakan kepada kemaslahatan, kepada tujuan. Kalau kita lihat staf, semakin terpisahnya antara staf laki-laki dan perempuan itu semakin baik. Ya. Jadi, adanya hijab antara laki-laki dan perempuan itu adalah kandungan makna yang tersirat di dalam masalah semakin jauhnya staf laki-laki perempuan. Namun tentu makmum perempuan juga akan harus mengetahui gerakan makmum di depan. Supaya dia menyambung sholat, walaupun suara ada, tapi itu politik. Ya, kita juga mesti kita ini dibuatkan ya, hijabnya sedikit masih ada membayang bagi orang di belakang gerakan orang di depan. Walaupun tidak kelihatan di mana wajah. Nah, saya melihat Allah wajah keberadaan sutra-sutra yang ada sekarang itu adalah sama dengan keberadaan hijab. Ya, dari sisi masalah dosa, sebuah masalahan yang mencapai kepada tujuan saja. Ya. Dan kemudian, ya, kan itu kita tidak bawa kemana-mana, ya, sehingga jadikan semacam berhala. Ya, ada mungkin bisa kita sebenarnya, kalau kita pelajari bahwa Syukur itu apa? Yang tinggi. Mesir mukhirati apa? Ya. Seperti punggung atau sandaran dari mahkota. Itu yang minimal di. Maka apa saja orang yang duduk di hadapan kita tidak jadi tinggi. Kita punya tas yang tinggi, kita taruh tas depan atau apa saja. Ya, ada beberapa tidak tepat. Syaikh Jalaluddin Allah Taala dan ulama syaikh pun mengatakan bahwa sutra itu adalah wajib. Karena banyak yang dari yang memerintah ataupun ada pun dari yang memalingkan dari perintah hasil normal tadi, tapi itu tidak konkret. Ya, dipahami bahwa dia pernah tidak konkret. Sementara yang nasnya adalah tidak menghadap dinding, bukan berarti dia tidak punya sutra. Selanjutnya hadis berikutnya, hadis 1117, haddatsana Ahmad bin Hanbal wala aqwa haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman an Ubaydillah an Nafi' an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ruzu rahilatahu wa huwa yusalli ilayha. Dengan sadar yang kuda itu Umar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mengatakan sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia amdu rahilah. Rahilah bukan sama dengan rahilah. Rahilah itu adalah tempat yang didatang ke bayi. Ya amdu yaitu jangan memakai ribat, jadi dia melintangkan dengan beritanya dia katakan you are free, ya, dia tidak diperintahkan sehingga orang itu membelitkan di hadapan dia. Maka itu katakan mana mengajar dua makna ribatan baiknya membaik. Dijadikan dia memberitah antara dia dengan kita. Dalam hadis ini terdapat dalil atau kandungan dalam hadis ini dari dunia jawa di sekolah tidak hewan. Jadi bolehnya sholat menghadap hewan. Wajawab sholat berkurbil bayi. Bolehnya sholat dekat unta. Bikhilaf sholat di uqadil ibil. Berbeda dengan sholat di tumpukan tempat tambangan atau dikumpulkannya orang. Yang bisa dikatakan kandang onta, tempat dikumpulnya onta. Fa'inna makruhah, sholat di situ adalah makruh. Ini ahadithi as-sahihah di sunnah yang lain. Disebabkan dari hadis-hadis yang sahih di dalam larangan sholat di uqad al-ibil, tempat ditambang atau dikumpulkannya mahram. Karena uqad hunaka nufurun, karena dikhawatirkan dalam kondisi itu mahramnya ini ngamuk. Saya berharu khusyuk ikhlasan. Menghilangkanlah khusyukan. Ya, maksudnya lari-lari apa? Hilang khusyukan, terkonsentrasi, nanti dia tidak berhasil. Unta itu kalau dia marah, ya, waduh sudah marah. Ya, orang bilang harus banyak hati. Tahasannya, tapi dia wah, apa namanya sabar, habis sabarnya dia bisa membunuh. Ya, karena unta itu kalau kita lihat bentuknya dikasih penutup. Kalau dia sudah gigit, dia bisa gigit orang yang takatnya. Ya, iya, mungkin kalau sakit sudah ada. Ya. Tuhan dari gigit itu kalau sakit ada apa? Lokasi yang tidak luas, biasanya dipagari, mungkin ditawarkan, ditawarkan secara beberapa otak. Nah, itu namanya kuat. Berbeda dengan ini, untanya tenang, duduk untanya, ya, tidak dikhawatirkan, ya lari-lari. Karena pun di depan pohon atau bibit itu adalah anak. Nah, jadi dari hadis ini kita juga ambil, ya, faedah bahwasanya boleh sholat pada hewan. Dan dia tenang. Otak itu suruh duduk-duduk. Kalau yang lain itu gimana? Ya enggak. Ya enggak. Bisa tenang. Sementara kalau saat ini lari dia. Kemana sutrahnya? Sutrahnya lari. Baik. Hadis dari 117 ada sana. Oh ya, 118 ada dan Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Ibn Umair qala ada dan Abu Khalid an Ubaidillah an Nafi an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila rahilatihi wa qala Ibn Umair inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ila ba'iri dari Umar, Rasulullah dari semua salat sholat menghadap jembatannya. Rahilah itu dijelas oleh Umar, Rasulullah Nabi dan oleh Rasulullah Umar Nabi sholat menghadap ke kota. Baik, sholat. Jadi kalau begitu boleh dong, kalau misalkan ada seorang-seorang di depan, di tempat yang terbuka, tidak ada muka, tidak ada suara, motornya diberi tangga. Kalau dia seorang menghadap apa? Atau mobilnya dia seorang menghadap apa? Tidak ada yang luar. Hadis 1116, hadis dan Allah itu lebih syurga. Uzair bin Harb, jami'an al-Wakir, Qala al-Zarir, hadatina al-Wakir, Qala hadatina al-Sufyan, Qala hadatina al-Abi, Yuhayyifas al-Abi, Qala, Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam di Makkah, Wa huwa bi'abtah, bil'abtah, Di kubat al-Dawah al-Hurra, Bil'adab, Qala fakharaja bilal di wudu'i, وَمِنَّا إِلِي نَابِحِ قَالَ فَقَالَ لَكِي صُلَى اللَّهُ عَلَى سَلَمْ عَلَيْهِ حُلَّكَ الْحِقْرَى حُلَّكَ الْحِقْرَى فَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَلَانِ السَّاقَيْهِ قَالَ فَالْقَضْوَى وَأَذَّنْ بِلَانِ قَالَ فَجَعَلْتُهُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا يَقُول حي على الصلاة حي على البلد ثم قال ثم rukizat lahu anas anasatu wa tawadda wa shalla adh-dhuhra rak'ataini yaqulu baitayni al-istighfar wa salam wa la yuqdar wa shalla al-'asra rak'ataini thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-masjid. Dengan sanadnya kepada Abi Muhaimah, bahwasanya aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di Mekah, wahuwa bin Abqah. Abqah itu fathah, satu sebuah tempat. Abqah ada mulai berlaluh ada tempat di tempat yang diketahui ya, di pintu Mekah, sebut juga dengan fathah. Jadi Nabi SAW ketika beliau datang di Mekah untuk melaksanakan haji, beliau turun di Mekah atau apa? Beliau mendirikan tenda di sana, bukan langsung di Masjidil Haram atau di Masjidil Haram, tapi sedikit berjalan. Lalu wafi qubbah kedawah wa'ubi adat Nabi SAW di dalam sebuah tenda, qubbah dari tenda berwarna merah yang terbuat dari kulit. Makhraj Bilal di wudhu'i, Bilal keluar dengan membawa wudhu. Wamin na'ir wa na'dhih. Dan huna yaqul fi taqdim wa ta'khir. Taqdim wa tawaffa. Wamin na'ir ba'da dhalika wa na'dhih. Tabarukan bi adzanihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Ubayy bin Hadis Al-Akhir, wajib asyam ya wudhu nabi fadl wudhu'i." Yani setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu, para sahabat ada di antaranya yang mengambil air wudhu beliau untuk bertabarruk dengan bekas wudhu di mana. Itu adalah dibolehkan. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suci. Namun di sini diberikan keterangan dari Imam Nawawi di sini, "Fi tabarruk si athar salat." Bolehnya bertabarruk dengan bekas sisa yang berhubungan dengan orang-orang soleh. Istiqal fadl duhuri ta'ami syarabi wa libasi. Memakai sisa dari atau bekas dari wudunya, makanannya, minumannya dan pakaian. Ini tidak di apa namanya? Tidak di disetujui di sebagian ulama. Biasanya ini juga Ibnu Hajar mencantumkan ini di dalam Fathul Bari, dan biasanya Syekh bin Baz berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci, suci lahir dan batin, suci lahir dan batin, keringat beliau, ya, rambut beliau. Maka boleh bagaimana kencing Nabi? Ada yang mengatakan suci. Orang-orang tidak tahu ada dari yang mengatakan suci beliau dan buang air beliau mengeluarkan hijab beliau suci. Kalau saja suci, apa perlu istijab? Ya, kalau seandainya itu suci, tidak beliau, tidak perlu beliau istijab. Tapi itu sudah dipakai bahwasanya itu adalah najis. Tapi yang lain, ya, teringat beliau ada dua yang bahwasanya boleh ambilnya, kemudian istisbah itu, nah, jadi obat apapun beliau tidak begitu. Ya. Kenapa? Karena beliau muslim. Dan bolehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa dia? Dia bertahalul untuk rambutnya, beliau suruh sahabat membagikan rambut ini kepada sahabat-sahabatnya. Adapun orang soleh, siapa yang menjamin dia itu soleh? Yang menjamin dia masuk surga lah. Si pula orang soleh masuk surga. Bagaimana orang yang berbuat syirik masuk neraka? Tapi siapa yang bisa menjadi sifulan masuk neraka? Karena tidak ada nas. Yang ada nas untuk masuk neraka. Al-Ghoshir dua orang diberikan kebenaran masuk neraka. Adakah para sahabat berbaru dengan bekasnya? Sahabat yang lain berkumpul untuk mendapatkan bekas makan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan yang lain dari 10 orang para sahabat yang berkumpul dengan kebenaran masuk neraka. Tidak ada satu pun dua. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini tidak syirik. Itu bersabarlah, ya, semoga mau mengambil berkah dan melap berkah dari orang, ya, dari orang soleh atau keturunan tertentu, apa air cucian ini, mobilnya, ya, berkurung untuk cuci kaki sampai ada yang kasih dia putih. Adalah waktu kita jatuh kepada kekuatan syirik. Saya katakan khawatir jatuh kepada kekuatan syirik. Saya katakan sudah bulu. Maka oleh karena itu kalau buat kita alhamdulillah setiap ustaz harus menghabiskan air. Kalau dia minum harus dia menghabiskan air. Tidak ada orang yang menghabiskan air. Kalau tempat yang lain kalau sisa airnya direbut semua orang mau minumnya, ya. Jadi memang ada perkataan sebagai ulama seperti itu, tapi kita harus kembali kepada dia. Jadi ini hati kita. Kalau orang soleh, Abu Bakar, Uthman, Ali dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang terdepan orang soleh. Para sahabat adalah orang memiliki antusias yang tinggi untuk bisa untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan pahala, untuk masuk dalam surga. Jadi mereka tidak lakukan itu untuk orang lain. Wallahualam. Baik, kita lanjutkan. Fakhara dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang terjadi. Tapi keluar dari apa namanya dari tenda atau dari tempatnya dengan memakai jubah, ya, helm dan ada hiasan, ya. Anji aku ila bahasai saat aku melihat kepada putihnya kedua betisnya. Ya, ini menunjukkan bahwa isyarat tadi percaya tadi itu sampai sebut separuh betis kelihatan. Kalau Allah waktu ada dia. Beliau berwudu ada, tidak pun ada. Qal Abu Haibah sejaku atatabba'u fahu mahmudrah. Aku ikuti, aku mulai mengikuti mulutnya tidak. Yang mana mulai yaminan wa shimala, yakin shimala. Ketika dia berkahaya ala salah, jadi sunnahnya kalau ada itu adalah hayya ala salah, kiri kan ya, hayya ala salah, hayya ala falah, supaya corong itu atau suara itu tidak arah ke satu tempat, tapi kanan dan kiri. Sebenarnya dalam adat itu adalah ditutup telinga di kuat kepala. Masukkan sebetulnya ke dalam. Untuk apa gunanya? Supaya maksimal mengeluarkan suara. Karena tujuannya adalah memanggil orang. Semakin jauh panggilan itu semakin banyak. Lalu bagaimana? Ini sudah ada yang mimpi. Sekarang mimpi. Ya, ketika ada yang mengatakan tidak pakai mic dua, pakai mic corok kan masih banyak lagi sebagai apa? Yang tadi cuma dua pasang, 40, 44, 44. Baik, apakah perlu kita memakai memasukkan tangan kita ke dalam telinga? Untuk jari, berapa semangat? Ya, tetap itu disyarat. Mek itu hanya sebagai sebatas perantara. Dahulu adanya adalah lima adat, empat adat di atas dua. Kompatnya di dalam. Sekarang tidak perlu lagi ya lima adat. Apa menara, adat di menara, kan sudah ada. Tapi apakah tetap diri kanannya? Tentu. Yang menyatakan sunnah, menyatakan kecerahan. Wallahu a'lam. Tumma rukizat lahu khas. Kemudian ditancapkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sesuatu. Baik, di sini juga kita mengenal mengatakan ketika beliau فأذن بلال. طيب كأني أنظر إلى بيان الساعتين. سيدي سبوتا طيب شغلوني على الحلة الحمراء. قال أهل اللغة الحلة توبة لا يكون واحدة وهم إسرائيل. Hullah itu pakaian dua lebar. Di atas dan di bawah di bawah kita beri isar. Hampir seperti kain kebal. Pakaian. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi suka dengan garis polis di dimakan ketika garis. Komis itu di Tuhfatul Ahwalid dan bahwasannya Tuhfatul Ahwalid makna kenapa Nabi mencintai komis. Komis itu adalah pakaian yang sudah dipotong seukuran badan ovasi. Nabi menyukainya karena sudah tidak menyibukkan dia. Kalau sebenarnya seperti lidah, airnya lepas begitu saja, masih dia sibuk untuk supaya tidak jatuh, boleh lagi. Tapi kalau sebenarnya sudah bajunya seperti ini, ya, tidak menjadikan lagi. Ya, kotak bajunya satu peran. Ofihi, dalam hadis di atas berdasarkan ini jawab libatul ahkam. Di sini bolehnya memakai pakaian yang merah. Terjadi perbedaan pada ulama sendiri, pada dari yang lain. Yang merah ini merah mana? Antara dan apa? Wallahu ta'ala. Wakil yang sudah kita beri disertai, karena melihat kepada bukti dan bukti. Fi anasa laisa bi'amuratin. Ada pun masalah. Dalam hati ini menunjukkan kepada kita bahwa bersih itu bukanlah aurat. Dan ini disepakati ulama. Bahwa bersih tidak termasuk aurat. Fa'adana bilal. Lalu bilal ada fihi al-adha bersama. Dalam hal ini menunjukkan bahwa azan yang dilakukan bagi orang yang safar. Maksudnya, jadi azan itu tidak hanya pada masjid yang permanen. Tapi ketika kita bertiga, berempat, pergi safar, kemudian kita musola, maka disyariatkan azan. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syafi'i mengatakan, wala mujallad wala amuru man tarahu fi sama wala aqrabu man tarahu fi sama. Rumsyari dikatakan aku tidak perintahkan untuk adat siapa yang meninggalkan adat di waktu sama. Jadi kalau ada yang tidak adat ya sudah biarkan aja. Ya, tidak ada perintah, saya tidak perintah. Wala aqrabu man tarahu fi sama. Aku tidak membenci kalau siapa ini yang orang tidak bersama tidak ada. Paham? Jadi kalau saya cari dalam sapa tidak ada, ada tidak ada sudah dia tidak diperintah. Kalau saya ada yang waktu mungkin sekarang ada yang tidak ada sudah biarin aja tidak benci. Di anda amal musafir maksudnya ada takdir. Karena perkara musafir itu didasari oleh keringanan. Ya. Kalau ada sudah, ini adalah di hadis ini merupakan bagian betul yang kita sudah tadi disyariatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sebuah safar perang dari perang, nah, pulang dari perang di akhir malam beliau istirahat tertidur semuanya sampai baru bangun setelah terik matahari dan senang oleh cahaya terbangun. Tapi setelah itu suruh bangkit perangkat sampai di depan penutup dan disuruh adzan. Kemudian Nabi sholat dua rakaat dulu, kemudian dia baru sholat subhan. Sudah keluar dari waktu, atas sudah terlaksanakan. Kemudian sholat sunnah kewajiban sholat tetap dilakukan dan sholat. Baik. Di dalam masalah adat tadi, ya maksudnya adat bila ada yang dia beliau menggelengkan tangan kiri yang menggunakan yang selain pada fihi annahu yusaddu lil mu'adzin al-ittifaqu fi hayya 'alatayn yamina wa shimala bi ra'sihi wa udhuqihi. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa disunatkan bagi muadzin untuk menoleh kiri dan kanan dengan kepala dan leher, ya, bukan dengan dada. Di waktu membaca hajat. Wala yuhawwilu qadamayhi wa sadrayhi 'ala al-qiblah wa innama yulwi ra'sahu wa ufqah. Tidak boleh dia merubah, mengarahkan, yuhawwil, merubah dengan kaki dan dadanya dari kiblat. Tidak boleh. Itu berubah, tapi dia hanya dengan leher dan kepala. Waktu aku pilih dia iltifat yang ada pada badannya. Terjadi perbedaan pada ulama bagaimana cara menoleh ini. Terjadi perbedaan beberapa ulama. Wahia salah satu awji, salah satu awji ya sahabina. Menurut mazhab kita Syafi'i ada tiga pertama. As-sahuhuma, yang paling kuat yang paling sahih, wa qulubu ibadah pendapat mayoritas ulama, annahu yaqulu hayya 'ala salah marratayn anhu yaminu thumma yaqulu an yasarihi marratayn. Hayya 'ala al-falah. Jadi menurut mayoritas ulama ada dua macam maksudnya hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, kemudian kiri hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Jadi cara iltifat atau menoleh. Wathani yaqul, yang kedua macam anjami ini hayya al-salah maka semua bapak anjasan hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-salah, ya. Kemudian yang pun hayya al-salah anjami ini kepada kata wa anjasan ini wasalim pada pada ketika ya yang pun anjami ini hayya al-salah kuma ya'udu ila kebelah ويعودوا إلى الإتفاد الأنهي ويقول حي على الصلاة ثم يتبه أن يساري ويقول حي على الصلاة ثم يعودوا إلى الجدرة ويتبه أن يساري حي على الصلاة. Jadi kalau yang pertama يقول حي على الصلاة مرتين أنه يمينه. Jadi gini, kalau yang pertama dia menoleh ke belakang, hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Yang kedua, hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Yang kedua, yang ketiga, hayya 'ala salah. Hayya 'ala shalah, kembali lagi setelah itu dia wajahnya ke depan dulu, kemudian hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, ya. Tapi tadi dikatakan bahwa pendapat pertama itu adalah mayoritas. Tsumma rukizat yawma, kemudian kita cap kepada dia anda wahai asal asal ini dia adalah kayu di ujungnya ada besar wafi dalil ala jawaz isti'anah al-imam bima yurad itu au yurad itu yurad ya kudu lawan zaman akhir kita cap kepada nabi anda sahaja topak Di situ ada dalil bahwasanya bolehnya imam minta tolong orang yang bersedekah ya, untuk sesuatu. Fasallat dhuhra rak'atayn. Beliau sholat dhuhra dua rakaat. Fihi dalam hadis ini berkata, anna al-afdal qasru shalah bahwasanya yang paling afdal yang baik-baik itu adalah mengqasar sholat di dalam sahur. Wa in kana al-qur bi baladi ma lam yasmi lam yasmi al-iqamah dan al-fa'at al-fiyat al-fiyat. Apabila dia tidak sebuah diri yang tidak dia tinggal tinggal di situ 4 hari atau lebih, 4 hari. Jadi ada sebagian ulama yang batas bahwa 4 hari ke atas kalau kita tinggalnya dia 4 hari ke atas berarti dia ya murru baina yadayhi al-imam wa al-qalbu la yusalli. Ma'nahu ya murru al-imam wa al-qalbu ya wa qudama al-qalbu. Keledai dan anjing lewat di hadapannya dan tidak dilarang. Maksudnya di depan sufrah. Ini beliau berdiri, ini sufrah, kiblat di sana. Di sini selatan. Ini lewat keluar dari dewa, yang lain dewa. Wahai penasa, berjawab bulan bulan berita yang diangkat. Kemudian manusia dan hewan-hewan lewat di hadapan anda. Memburu menwara menwaraku, walaupun ini disebutkan juga bahwa wanita mau lewat ya silahkan, boleh dia lewat silahkan. Dari dalam hadis yang tadi disebutkan summa shallal asra fata'ini, kemudian beliau sholat asal keluar ya. Dia sholat asal keluar kembali biasa dia sholat keluar kakak sangat gak enak. Dia selalu sholat keluar kakak sambil dia kembali keluar. Artinya selama dia bersakit beliau asal, beliau asal. Kemudian dalam hadis yang menunjukkan bahwa kakak yang berjualan sampai di rupi roh al-sawri anil kari. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa seakan-akan kemudian kepada putih betis beliau itu adalah di dalamnya terdapat syariat mengangkat kari di atas dari mata kari ya, karena betisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala yang dapat disampaikan juga hadis yang masih tersisa insyaallah tapi kita pelajari lagi hal-hal yang berkaitan dengan faedah dan satu di dalam Allah Ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Tanya apa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Belajar kita yang sama dengan yang sekarang mengenai sutra. Iya. Nah, caranya untuk membatasi pandangan yang sholat terhadap sesuatu hal yang lewat di depan. Kemudian itu ada sunnah. Ini di kampung-kampung ya, ada yang memberikan penjelasan. Apabila kamu sholat, berdirilah yang sempurna, hadapkan badanmu ke Ka'bah, pandangmu kepada sujud, tepat sujud. Tidak menyebut sutra bagaimana kita ada itu tidak ya, itu betul dan itu tidak menafikan atau menghilangkan sutra. Kalau yang lain harus Allah mengatakan Jika sholat hadduku falyadzu ila sutratihi. Apabila salah sholat dan sholat, maka mendekatlah ke sutrah. Ya, jadi apa namanya, hadis itu satu sama lain saling menolong, saling melengkapi. Sebuah hadis yang tidak sebutkan secara itu tidak berarti bahwa setelah tidak banyak hadis dan perbuatan Nabi sudah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa Nabi selalu dia sholat dengan ada sholat. Allah ya nih ya masalah sampah tadi kan. Misalnya kita dari Bukit Tinggi ke Padang, kita belum sholat maghrib sama Isya, tapi karena lupa kita sudah sampai di Padang, di kota Padang juga. Gimana berusaha sampai kita kasar atau berjamaah? Kita sudah sampai di Padang, kita musafir atau bukan? Kita sudah sampai di rumah, maka sholatnya sempurna. Kalau sedang perjalanan atau tidak berada di tempat kita tuju, kita musafir, maka kita pasang. Baik, tersedia. Sama dimana ada tempat yang baik, tapi dalam separuh mana, sebahagian Allah.